وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih kita melanjutkan pembahasan mengenai babul muraqabah dari kitab Riyadhus Shalihin ini, di mana hadis terakhir yang kita baca yaitu hadis Abu Hurairah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis tersebut mengkisahkan suatu kisah yang penuh hikmah mengenai tiga orang dari kalangan Bani Israel yang mereka diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa penyakit. Salah seorang dari mereka belang, yang kedua botak, dan yang terakhir buta. Maka Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka seorang malaikat, yang dengan malaikat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan mereka, dan lebih dari itu juga memberikan kepada mereka limpahan rezeki berupa harta yang banyak. Si orang yang belang mendapatkan satu ekor unta betina yang hamil, yang kemudian didoakan oleh sang malaikat, kemudian melahirkan dan menghasilkan keturunan yang begitu banyak sampai memenuhi satu lembah. Orang yang kedua diberikan seekor sapi, yang memang dia yang memintanya, seekor sapi yang hamil pula, yang dikarenakan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, berkat doa dari malaikat, sapi tersebut menghasilkan keturunan yang banyak pula, beranak pinak, dan kemudian anak keturunannya berhasil atau kemudian menjadi sangat banyak, memenuhi satu lembah. Demikian pula orang yang ketiga, demikian pula mendapatkan satu ekor kambing yang hamil dan juga kemudian berkembang biak menjadi selembah, yaitu yang penuh dengan kambing, kambing yang sangat banyak, jumlah satu lembah, sampai memenuhi satu lembah. Kemudian ujian tersebut pun berlanjut, tidak sampai di situ saja ujiannya. Allah Subhanahu wa taala ingin mengetahui siapa di antara ketiga orang tersebut yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kenikmatan yang tidak tanggung-tanggung. Ya, oleh mereka adalah orang yang dijauhi manusia dan fakir. Kemudian mereka menjadi orang yang kaya dan kemudian sembuh dari penyakitnya, dianggap dan diangkat derajatnya di sisi manusia. Maka kita akan melanjutkan apa yang diutarakan, disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala thumma innahu atal abras. Kemudian malaikat itu datang kepada orang yang belang, yaitu yang sudah sembuh, yang tadinya belang maksudnya. Sekarang sudah sembuh, sudah menjadi seorang yang warna kulitnya bagus dan sudah menjadi seorang yang kaya. Fi suratihi wa hayatihi. Dalam wujud orang yang belang tadi dan dengan keadaan orang yang belang tadi. Artinya malaikat menjelma menjadi seorang yang belang juga. Persis sebagaimana orang yang belang ini dahulu sebelum disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di sini yang diinginkan adalah supaya dia teringat bahwasanya dia dulu seperti ini keadaannya, belang dan miskin, sehingga betul-betul menyadari mau mensyukuri kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diinginkan sebetulnya. Jadi malaikat datang persis sebagaimana keadaan dia pada saat sebelum sembuhnya. Faqala, maka malaikat berkata kepada orang yang tadinya belang tadi, rajulun miskin qadil qata' riyal hibalu fi safari. Aku adalah orang yang miskin. Sudah habis perbekalanku dalam safarku ini. Fala balagha liyal yawma illa billahi tsumma bika. Maka tidak mungkin aku untuk sampai ke tempat tujuanku pada hari ini kecuali dengan Allah kemudian dengan engkau, yaitu mengharapkan pertolongan dari orang tadi, mengiba kepada orang tadi, menyebutkan keadaannya, dia adalah seorang yang miskin, patut dikasihani, dan dari sisi yang lainnya lebih dari miskin, dia seorang yang kehabisan perbekalan di perjalanannya. Yang pada zaman dahulu, ya kalau sudah habis perbekalan, mau dapat yaitu bekal dari mana lagi? Kalau sudah habis hartanya yang mungkin dia miliki, mungkin masih jauh di kampung halamannya, dari mana kemudian dia akan mendapatkan perbekalan? Maka dia menghiba kepada orang ini, menyebutkan keadaannya bahwa dia adalah seorang yang miskin dan tidak memiliki perbekalan, sedangkan kampung halamannya jauh. Qala as'aluka billadzi a'taka al-lawna al-hasan. Aku meminta kepadamu dengan zat yang memberikan kepada engkau warna yang bagus, wal jild al-hasan, dan kulit yang bagus, wal mala, dan juga memberikan harta, mengingatkan dia kepada kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini orang tadi meminta dengan nama Allah, as'aluka billadzi a'taka. Aku meminta dengan nama, ya, demi zat yang kemudian memberikan kepadamu seluruh kenikmatan ini, meminta dengan nama Allah, ya, yang dimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, man sa'alaka billahi fa'atuhu, barang siapa yang meminta kepadamu dengan nama Allah maka berikan. Ya. Di sini orang tadi menyebutkan nama Allah walaupun kemudian yang disebutkan lah, ya, bahwasanya ya, meminta dengan nama zat yang memberikan warna yang baik, kulit yang bagus, dan juga harta, siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Orang ini meminta dengan nama Allah. Yang sudah sepantasnya apabila seorang meminta kepada kita dengan nama Allah Subhanahu wa taala, kita mendengarkan permintaannya. Ya. Kita mengabulkan permintaannya karena kita menghormati nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang sudah diucapkan oleh orang tadi dalam permintaannya. Mansa'alaka billahi fa'atu. Barang siapa yang meminta kepada engkau dengan nama Allah maka berikanlah kepadanya. Qala ba'iran ataballahu bihi fi safari. Aku meminta dengan nama zat yang memberikan kepadamu kulit yang baik, warna yang bagus, dan juga memberikan harta yang banyak. Satu ekor unta saja yang aku bisa menjadikannya sebagai bekal dalam safarku ini, satu ekor unta yang tidak ada bandingannya apabila dibandingkan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang tadi, tidak sampai 1%-nya atau bahkan tidak sampai 1 per mil-nya, ada 1 per 1000-nya, tidak sampai, karena sangat banyak yang memiliki unta yang memenuhi 1 lembah, Dan yang diminta oleh orang miskin ini sangat sedikit sekali, satu ekor unta saja. Dalam keadaan dia sangat membutuhkan. Faqala, maka orang yang tadinya belang ini mengatakan, al-hukuku kathirah, hak-hak yang aku tanggung itu begitu banyak. Artinya ada haknya istri, ada haknya anak, ada haknya saudara-saudara, dari kerabat, ada haknya teman-teman, dan lain sebagainya. Ya. Dan dia menganggap orang yang dihadapannya tidak memiliki hak atas hartanya. Padahal bisa dibilang orang yang dihadapannya ini adalah orang yang paling berhak atas hartanya. Karena dia sangat membutuhkan. Ya. Dalam keadaan orang ini mampu menolong sebetulnya. Tapi cari alasan. Al-hukuku kathirah. Apa kemudian ketika dia menunaikan hak-hak orang-orang yang merupakan karib kerabatnya habis hartanya? Tidak. Masih banyak. Masih bisa kemudian diberikan kepada orang tadi. Namun dia hanya mencari alasan saja. Dia tidak mau bersyukur atas kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Yang seharusnya syukur itu adalah dilakukan dengan amalan. Diberikan harta yang banyak, ya beramallah dengan harta tersebut. Rasulullah SAW pernah beliau itu didapati oleh Aisyah sedang melakukan sholat malam, sampai pecah-pecah kaki beliau karena saking sering sholat malam dan saking panjangnya bacaan beliau ketika sholat malam. Satu rakaat bisa membaca beberapa surat, yaitu beberapa surat dari juz amma, beberapa surat yang panjang bahkan. Pernah beliau membaca surat Ali Imran, kemudian dilanjutkan dengan An-Nisa, atau An-Nisa terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan Ali Imran dan juga surat Al-Baqarah. Allah alam tentang urutannya, pasti dibaca ketiga surat tersebut dalam satu rakaat. Dibaca ketiga surat tersebut dalam satu rakaat. Tidak heran apabila pecah-pecah kaki beliau, dikarenakan saking lamanya berdiri. Maka Aisyah bertanya atau berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lima sana'ta hadha, waqad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan hal ini? Sholat sedemikian panjangnya sampai keadaanmu seperti ini. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah mengampuni dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Semua dosa Rasulullah SAW diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah SAW bersabda, afala akuna abdan syakura. Tidakkah aku pantas kemudian menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Dengan apa? Dengan amalannya. Dengan amalan beliau sallallahu alaihi wasallam merealisasikan wujud syukur beliau kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan amalan yang begitu besar. Dengan amalan yang beliau mampu, yang mungkin kita tidak mampu untuk melakukan yang semisal dengan apa yang beliau lakukan. Maka orang ini tidak mau bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menggunakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk beramal soleh, yaitu menolong orang yang membutuhkan, yang sangat membutuhkan, yang sebetulnya haknya sangat besar atas dirinya. Maka malaikat tadi berkata lagi, faqala ka'anni a'rifuka, sepertinya aku mengenalmu. Alam takun abrasa yakdharukan nas, bukankah engkau orang yang dahulu belang dan manusia menghindarimu, merasa jijik kepadamu? Faqiran a'taka Allah, dan dulu kamu adalah seorang yang fakir, orang yang miskin. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadamu harta. Ini juga suatu pernyataan yang merupakan ujian kepada orang tadi, apakah mau bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau tidak. Ternyata apa? Ternyata orang ini pun gagal dalam ujian ini. Tadi dalam ujian yang pertama dia tidak mau bersyukur dengan amalan. Dalam ujian yang kedua ini dia tidak mau bersyukur dengan lisannya. Dia mengingkari kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Faqala innama warithu hadzal mala kabiran kabirin. Maka dia berkata, sungguhnya aku mewariskan harta ini dari nenek moyangku. Perhatikan, betul apa tidak perkataan ini? Dia ini, saya mewariskan harta ini dari nenek moyangku. Betul atau tidak? Tidak, enggak. Perkataan yang dusta, berbohong, mendustakan kenikmatan Allah Subhanahu Wa Taala yang padahal kekayaan yang didapatkannya tadi dia dapatkan dari malaikat yang itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dari nenek moyangnya, bukan dia mendapatkannya dari bapaknya, bapaknya mendapatkan dari kakeknya, bukan, langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantara malaikat tadi. Dia tidak mau bersyukur dengan lisannya, mengingkari kenikmatan Allah Subhanahu Wa Taala tersebut dengan perbuatan dosa itu berdusta, sombong. Faqala in kunta kadiban fasayyaraka Allah ila ma kunta. Maka Rasulullah atau kemudian malaikat tersebut berkata, apabila kamu berbohong, maka semoga Allah kembalikan engkau kepada keadaanmu yang dahulu. Doanya malaikat. Yang tidak disebutkan dalam hadis ini apakah kemudian dia kembali kepada keadaan yang terdahulu? Namun ya, zahirnya ya memang doanya malaikat terkabul, kembali dia kepada keadaan yang terdahulu. Ya. Dicabut kenikmatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa? Karena dia tidak mampu bersyukur. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa iza'dana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Ya. Dan ketika Rabb engkau mengatakan, mengumumkan, apabila kalian mau bersyukur, maka aku akan menambahkan kenikmatan tersebut atas kalian. Dan apabila kalian kufur, tidak mau mensyukuri kenikmatan Allah, mengingkari dengan lisan atau juga mengingkari dengan tidak menjadikannya untuk beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala, inna azabi lasyadid. Sungguhnya azab Allah sangat pedih. Dan berazabnya itu azab dunia, disegerakan, cabut kenikmatan tersebut. Maka para ulama mengatakan, an-ni'matu idza syukirat qadhat wa in kufirat sabat. Kenikmatan itu idza syukirat, apabila disyukuri, sabat, akan tetap ada. Dan bukan hanya tetap ada, bahkan bertambah. Ya. Berlipat ganda yang akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan tersebut apabila seorang mampu bersyukur. Wa in kufirat fadat. Dan apabila kemudian dikufuri, seorang tidak mampu untuk bersyukur atas kenikmatan tersebut, maka kenikmatan tersebut akan lari. Dan inilah yang dialami oleh orang dengan serta merta, dengan doa dari malaikat yang menjelma menjadi orang yang seperti wujudnya dahulu, yaitu seorang yang belang, maka hilanglah harta kekayaannya dan juga fisik yang bagus, yaitu warna kulit yang bagus, hilang, kembali kepada keadaan yang terdahulu. Inilah balasan bagi orang yang tidak mampu untuk bersyukur, tidak mau untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa atal aqra'a fi suratihi wa hayatihi. Dan kemudian malaikat tadi datang kepada orang yang botak. Dalam wujudnya orang botak tadi dan juga keadaan orang botak tadi. Yaitu apa? Sama-sama botak. Datang dalam wujud seorang yang botak dan juga fakir. Seorang yang miskin seperti orang botak tadi pada masa atau pada zaman dahulu. Faqala lahu mithla ma qala li hadza. Maka malaikat berkata kepada orang tadi, orang yang awalnya botak tadi, seperti yang dikatakan kepada orang yang ini, yaitu orang yang pertama, orang yang belang. Waradda alaihi mithla ma radda hadza. Dan orang yang botak tadi membalasnya, menjawabnya dengan jawaban yang sama dengan orang yang pertama. Sama-sama tidak bisa bersyukur, sama-sama tidak mau mensyukuri kenikmatan Allah dengan amalan pun dengan lisan. Faqala, maka malaikat tadi juga berkata dan mendoakan orang ini, in kunta kadiban tasayyaraka Allahu ila ma kunta. Apabila engkau berbohong atas apa yang kamu utarakan tadi, maka semoga Allah kembalikan engkau kepada keadaanmu yang terdahulu. Maka terjadi zahirnya terjadi walaupun tidak disebutkan dalam hadis apakah kemudian doa malaikat tersebut terkabul atau tidak, tapi ini doa malaikat. Maka zahirnya kembali dia kepada keadaan yang terdahulu, miskin dan juga botak. Qala wa atal a'ma fi suratihi wa hay'atihi. Kemudian datang kepada orang yang ketiga dalam wujudnya terdahulu, yaitu sama-sama buta, wa hay'atihi dan juga keadaannya, fakir, miskin. Faqala, kemudian dia berkata, malaikat tadi, rajulun miskinun, seorang yang miskin, wa ibnu sabirin, dan seorang yang musafir, seorang yang sedang dalam perjalanan. In qadat bi al-hibalu fi safari, sudah habis perbekalanku dalam perjalananku ini. Fala balagha li al-yawma illa billahi tsumma bi, maka tidak mungkin aku untuk sampai ke tempat tujuanku kecuali dengan Allah, dengan pertolongan Allah, kemudian dengan pertolonganmu. As'aluka billadhi radda 'alayka basaraka syatan ataballahu biha fi safari. Aku minta kepadamu dengan zat yang telah mengembalikan penglihatanmu, aku meminta satu ekor kambing yang aku bisa menjadikannya perbekalan untuk safarku ini. Meminta satu ekor kambing saja, dan itulah suatu yang sedikit dibandingkan hasan yang sangat banyak. Yang orang yang ketiga ini, sebagaimana dalam pertemuan yang telah lalu kita telah mengetahui kelebihannya, dia ketika meminta kepada atau kemudian menyebutkan perkara yang paling disenangi, ketika ditanya oleh malaikat apa yang paling kamu senangi, dia mengatakan supaya Allah mengembalikan penglihatanku. Dia menyebutkan nama Allah, dia mengetahui bahwasanya seluruh kenikmatan adalah dari Allah, maka dia menginginkan Allah yang mengembalikan penglihatannya. Adapun dua orang yang sebelumnya tidak menyebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala dalam jawabannya. Dan ketika meminta harta pun, dia hanya meminta harta yang sederhana dibandingkan dua orang yang sebelumnya. Yang sebelumnya meminta, yang satu meminta unta, yang satu meminta sapi, dia hanya meminta harta yang lebih sederhana, lebih murah, itu apa? Kambing. Dia memiliki kelebihan, yaitu apa? Zuhud. Meminta namun secukupnya, sesuai dengan kebutuhannya saja. Dia memiliki kelebihan, dan ternyata di sini dia juga memiliki kelebihan pula. Dia mampu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika telah diberikan kenikmatan yang sangat banyak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Datang orang yang membutuhkan bantuannya, maka dia mau untuk membantunya. Apa yang dikatakan oleh orang yang awalnya buta ini? Faqala, maka dia pun berkata, qad kuntu a'ma, dulu aku adalah orang yang buta. Faraddallahu ilayya basari, maka Allah mengembalikan penglihatanku kepadaku. Lihat, dia bersyukur dengan lisannya, menyebut kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya adalah kenikmatan dari Allah, keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga penglihatanku kembali. Oleh karena itu, hendaknya kita mengamalkan yang seperti ini. Dan ini adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya dalam firman-Nya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan kenikmatan Rabbmu kepada dirimu, fahaddits, maka ceritakanlah. Namun menceritakannya di sini bukan dalam bentuk menyombongkan diri, meninggikan diri di hadapan manusia. Namun betul-betul niatnya di dalam hatinya itu untuk bersyukur, menyebutkan ini dari Allah, ini dari Allah, kenikmatan dari Allah. Sangat besar kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala kepada diri kita. Untuk sombong. Ini diamalkan oleh Rasulullah SAW yang beliau diberikan kenikmatan berupa kedudukan yang sangat tinggi oleh Allah subhanahu wa ta'ala nanti di hari kiamat. Beliau pernah bersabda, ana sayyidu waladi Adam wala faqad. Atau ana sayyidu waladi Adam yawmal qiyamah wala faqad. Aku adalah pemuka anak Adam pada hari kiamat. Ya, karena beliau yang memberikan syafaat kepada manusia seluruhnya supaya bisa dimulai perhitungan amalannya. Ana adalah pemuka, saya adalah pemuka anak Adam, pemuka manusia pada hari kiamat. Wala faqr. Dan tidak ada rasa sombong, tidak ada rasa bangga padanya. Beliau menyebutkannya untuk apa? Bersyukur atas kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka syukur dengan lisan ini sebetulnya banyak caranya. Ya, di antaranya dalam mengucapkan alhamdulillah. Kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tadi dengan menyebutkan kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala atas diri kita. Namun yang menjadi kenyataan pada prakteknya sehari-hari, kita jarang sekali menyebutkan kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala atas diri kita. Yang sering kita sebutkan adalah keluhan-keluhan dan keluhan. Saya sekarang begini, usaha sekarang sulit, ini begini, itu begitu. Tidak ada menyebutkan kenikmatan-kenikmatan Allah yang disebutnya adalah keluhan-keluhan, cobaan-cobaan. Yang sebenarnya kalau yang didapatkannya adalah coba-coba, sebisa mungkin disembunyikan. Jangan sampai kemudian orang lain tahu. Jangan sampai kemudian menjadi beban bagi orang lain. Sembunyikan. Kalau itu kemudian permasalahan pribadi, suatu yang menimpa diri sendiri. Adapun kenikmatan, ceritakan. Ya, saya telah mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala berupa ini. Ya. Pada hari ini alhamdulillah saya mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak diduga-duga. Ya. Kemudian diceritakan. Tidak mengapa. Lalu kemudian jangan yang diinginkan dengannya adalah berbangga-bangga. Jadi perhatikan niatnya dalam hati itu apa. Kalau berbangga tidak mendapatkan pahala. Tapi kalau memang bersyukur, ya ini yang mendapatkan pahala. Kalau berbangga bisa jadi mendapatkan dosa. Ya. Karena menyombongkan diri di hadapan manusia, ini bisa jadi mendapatkan dosa. Maka yang diinginkan dengannya adalah atau hendaknya ketika seorang menceritakan kenikmatan Allah, yang diinginkan dengannya adalah untuk bersyukur kepada Allah. Maka orang ini berkata, "Qultu a'ma faradallahu ilayya basari." Dahulu aku adalah orang yang buta, kemudian Allah mengembalikan penglihatanku. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan juga faqiran fa'aghnani Allah. Aku dulu adalah seorang yang fakir, kemudian Allah yang menjadikan aku kaya, memberikan kekayaan kepadaku. Namun di riwayat yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi di sini tidak disebutkan. Maka apa katanya? Fakhud ma syi'ta wa da' ma syi'ta. Maka ambil yang kamu mau, tinggalkan yang kamu mau. Ya. Artinya kalau kamu mau ambil semua, ambil. Ya. Kalau kamu mau ambil cuma satu, ambil. Mau ambil dua, silakan. Mau ambil berapa pun silakan. Fakhud ma syi'ta wa da' ma syi'ta. Ini bentuk syukurnya dengan amalan. Ya. Tidak. Kemudian dia menahan hartanya sebagaimana dua orang yang terdahulu. Silakan ambil. Tidak akan mutlak mau ambil berapapun silakan. Mau ambil semuanya silakan. Tidak akan mutlak. Dia merasa bahwasanya itu semua kenikmatan dari Allah. Dan dia ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mempergunakan kenikmatan tersebut untuk beramal soleh. Membantu orang yang membutuhkan. Ambil yang kamu suka dan tinggalkan yang kau suka. فَوَاللَّهِ مَا أَجْهَدُكَ الْيَوْمِ بِشَيْءٍ أَخَذْتَهُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلْ. Maka demi Allah, aku tidak akan memberatkanmu atas apa yang kamu ambil pada hari ini lillah azza wa jal. Karena Allah azza wa jal. Ya. Tidak akan aku kemudian mengungkit-ungkitnya pada yaitu masa yang akan datang. Tidak akan menyebut-nyebutnya lagi. Ya. Atau kemudian memberat-beratkan kemudian seakan-akan yaitu dia ingin memberikan tapi kemudian ya cobalah tinggalkan sedikit atau segala macam. Tidak akan memberatkan sama sekali. Ambil, silakan. Dan lapang dada saya akan melepaskannya. Maka malaikat tadi mengatakan, amsik malaka fa innama batuhitu. Tahan hartamu ini. Ya. Karena sungguhnya kalian itu sedang diuji. Itu ketiga orang tadi, kamu orang yang buta ini dan juga kedua sahabatmu, yaitu orang yang botak dan juga belang itu sedang diuji sebenarnya. Ya. Jadi sebetulnya malaikat ini bukan betul-betul mau meminta hartanya, cuma ingin menguji saja. Ketika jawabannya menunjukkan dia mampu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah, sudah ya. Diperintahkan untuk menahan hartanya, tidak perlu untuk diberikan. Faqad radiyallahu anka wa saqita ala sahibaika. Maka sungguh Allah telah ridha kepada engkau dan murka kepada kedua sahabatmu. Ya. Maka rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan mendatangkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah balasan yang besar. Ya. Adapun kemudian tidak mampu untuk bersyukur, mengkufuri kenikmatan Allah, akan mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara-saudara kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang mendapatkan ujian berupa kefakiran, kemiskinan, keadaan hidup yang sempit, mungkin dia berangan-angan untuk kemudian Allah Subhanahu wa taala luaskan rezekinya, berikan jalan keluar dari kesempitannya. Namun bisa jadi sudah lama dia meminta, sudah lama kemudian dia berdoa, sudah lama dia menginginkan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala, menginginkan kekayaan untuk bertambah penghasilannya misalnya, namun Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan. Bisa jadi yang kemudian dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi keadaannya tersebut sebetulnya lebih baik bagi dia daripada kemudian dia dikabulkan apa yang dimintanya tadi, kemudian dia tidak diberikan kemampuan untuk bisa bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala tersebut sehingga mendapatkan murka. Ketika miskin dia masih bisa bersabar, masih bisa menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kekayaan, dilimpahkan rezekinya. Allah Subhanahu wa taala tahu apabila dia diberikan kekayaan dia tidak mampu untuk bersyukur. Maka Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, tidak memberikan apa yang dia minta, tapi tentu saja walaupun seorang itu kemudian tidak diberikan apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia, tetap Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya nanti di akhirat sebagai balasan nanti di akhirat. Tetap Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang diminta oleh seseorang. Ya. Tentu saja kalau diberikan di akhirat berlipat ganda. Ya. Simpan ya. Apa yang dia minta, apa yang dia panjatkan kepada Allah, apa yang dia doakan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dikabulkan di dunia, namun kemudian disimpan nanti di akhirat ya, dibalas baginya dengan balasan yang berlipat ganda. Atau berlipat-lipat, kalau ganda kan dua kali ya, ini berlipat-lipat. Ya. Kemudian disampaikan bahwasanya hadisnya adalah hadis yang muttafaqun alaihi, hadis yang disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Maka inilah hadis mengenai tiga orang dari kalangan Bani Sa'i, ya, yang memang apabila kita mau mencermati banyak hikmah yang kita bisa petik, ya, diantaranya bagaimana cara untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikan diri kita, hendak ini jadi bahan introspeksi. Ya. Semiskin apapun kita, sebesar apapun hidup kita, pasti kita itu mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita mampu untuk bersyukur, mensyukuri kenikmatan tadi, sesedikit apapun yang kita dapatkan berupa kenikmatan. Ya. Kita merasakan itu sedikit padahal sebetulnya kalau mau dihayati, kalau mau dicermati sangat banyak. Tidak ternilai, sangat banyak, sangat melimpah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Alhamdulillah kita tidak belang. Alhamdulillah kita tidak buta. Alhamdulillah kita tidak botak. Kenikmatan yang cukup besar. Yang kemudian ketiga orang ini diminta atau ditanya oleh malaikat tadi, apa yang paling kalian senangi? Itu yang paling pertama sembuh dari penyakit ini. Kenikmatan yang sangat besar. Yang memiliki rambut, memiliki kulit yang normal, dan juga memiliki penglihatan yang normal, yang hendaknya kita semua mensyukuri balas kenikmatan tadi, ya, dengan banyak-banyak beramal dan juga menyebutkan kenikmatan-kenikmatan tadi, ya, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan memasuki hadis yang selanjutnya, namun sebelum kita memasuki hadis yang setelahnya, apabila ada yang ingin ditanyakan, maka dipersilahkan. Assalamualaikum. Tadi yang disampaikan tiga orang juga intinya karena kita dalam berdoa tidak boleh, ya kita tidak boleh berusaha tidak boleh untuk apa namanya, ya mungkin lah kalau tanggapan saya kan, jadi kita yang sehat itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah ada karena ada amal yang amal jariah mengalir terus. Nah kemarin itu ada yang menyatakan bahwa dosa itu bisa walaupun orang ini sudah tidak ada, tapi dosa itu terus berjalan. Karena dia yang anggaran konstitusi misalnya dia, jadi misalnya sampai dia juga terus itu. Nah, intinya waktu tubuh ada yang terkenal itu kedua. Yang ketiga masalah zakat. Ini kebetulan teman saya ini kan tadinya para guru, ya kan? Dia panen mungkin 4 bulan, 5 bulan dengan juga. Apakah itu hitungannya seperti apa? Kemudian berapa persen zakat? Mungkin sementara kita mungkin nanti saat ini masih ada beberapa. Untuk yang pertama, sikap seorang ketika katakanlah dia ditakdirkan sebagai seorang yang sempit rezekinya, ya, tetap ya tadi kita katakan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti apapun keadaannya, tetap banyak kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila dia mau menghayatinya, mencermatinya. Paling tidak kenikmatan Islam saja. Ya. Kenikmatan Islam kalau dia mau mensyukurinya tidak habis waktunya untuk mensyukuri kenikmatan tadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan hidayah kepadanya untuk menuju Islam, ditakdirkan sebagai orang Islam, sebagai seorang yang kemudian akan selamat di akhirat nanti biiznillah apabila dia istiqomah dan sesuai selama tadi. Ya. Maka sebagai contohnya, sebagai panutan bagi kita tidak lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Maksudnya marra alaina hilal thumma hilal thumma hilal, tiga kali hilal. Kemudian apa yang disuruh Aisyah? Tidak ada yang kami konsumsi, tidak ada yang kami makan di rumah kami kecuali aswadan, at-tamr wal-ma. Dua benda yang hitam, yaitu yang pertama tamr, kurma, dan air. Kurma, air, kurma, air. Nah, kalau menurut kita itu paling sengsara kalau zaman sekarang cuma kurma sama air saja, ya kan? Tapi lihat, syukurnya Rasulullah SAW seperti yang kita sebutkan tadi. Ya. Jangan ditanya tentang puasanya Rasulullah. Kita tadi menyebutkan tentang salatnya Rasulullah. Ini jangan ditanya tentang puasanya Rasulullah SAW. Beliau itu ketika berpuasa, beliau seakan-akan tidak pernah buka. Itu puasa sekarang, besok puasa, besok lagi puasa, seakan-akan. Ya, para sahabat memandangnya seakan-akan tidak pernah buka. Tapi juga terkadang ketika beliau berbuka, seakan-akan tidak berpuasa. Buka, buka, buka, buka, terkadang seperti itu. Artinya beliau banyak beramal, ya. Berpuasa, ya. banyak melawan puasa, ya. Kemudian juga memanjangkan sholat malamnya dan yang lain sebagainya. Ya, belum lagi tilawat Al-Quran, beliau membaca Al-Quran, itu saja dalam sholat-sholat beliau. Inilah panutan kita, ya Rasulullah SAW. Sengsara apapun hidup kita, kalau mau dibandingkan dengan yaitu taraf hidup Rasulullah SAW, ya, tetap lebih. Yaitu bisa dikatakan lebih makmur lah, lebih makmur, lebih yaitu banyak atau kemudian yaitu yang kita nikmati ini banyak. Intinya adalah, jadi kita kalau berdoa tidak boleh, Berdoa, berdoa silakan. Kalau kalau berdoa silakan, tapi kalau berkeluh kesah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.